Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 24 Sawal 1435 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus tahun 2014 Masehi. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan sebuah program acara kita, yakni yang telah rutin kita adakan, yakni kajian pembahasan kitab Lamiyah Ibnu Taimiyah, sebuah bait-bait syair yang membahas tentang manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Wira Bakhrun Hafizallahu Ta'ala telah hadir di studio Radio Syiar Tauhid dan siap mengisi materi pada pertemuan malam hari ini. Dan insyaallah yang menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang mazhab salaf dalam memandang ayat-ayat sifat. Namun sebelum kita mulai, kami himbau kepada pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada agar menyiapkan berupa alat tulis atau sebuah catatan untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Wira Bakhrun Hafizallahu Ta'ala. Nah, langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Dan bagi pendengar, selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, apa kabar antum semua? Dari studio kami berharap bahwa antum semua senantiasa diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Setelah beberapa lama kajian kita membahas kitab Lamiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sempat break, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas untaian bait-bait syair yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Untaian bait-bait yang sangat indah yang mengandung pelajaran intisari dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang terakhir, saudara-saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah ambil bagaimana madhab salaf ya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada malam ini kita akan membahas perkara yang lebih khusus lagi dari pembahasan yang kemarin, yaitu bagaimana para salaf ya, yaitu generasi awal Islam, memandang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ulangi sekali lagi bahwa pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana mazhab salafus saleh, ya, generasi awal Islam memandang ayat-ayat Allah, yakni ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Akh penyiar tadi bahwa perlu kita persiapkan alat tulis, ya. Silakan persiapkan alat tulis antum semua karena pelajaran ini sangat penting, ya, perlu fokus dan perlu bagi kita untuk mencatat, ya, faedah-faedah yang akan kita ambil dari bait syair yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa jami'u ayati sifati amirruha haqqan kama naqala at-tirazul awwalu." Ya. Bagi yang ingin menulis bait syair ini dalam bahasa Arab, kita ulangi sekali lagi. Wa jami'u ayati sifati amirruha haqqan kama naqala at-tirazul awwalu. Wa jami'u ayati sifati amirruha haqqan kama naqala at-tirazul awwalu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bait syairnya, dan setiap ayat-ayat sifat biarkanlah sebagaimana yang telah dinukilkan oleh generasi awal. Ya. Kita ulangi. Dan seluruh ayat-ayat sifat, ya, biarkanlah sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh generasi awal. Ya. Sekali lagi, seluruh ayat sifat biarkanlah sebagaimana yang dinukilkan oleh generasi awal. Maksud dari bait syair ini, saudara-saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ingin menunjukkan bahwa mazhab salaf, ya, ketika memandang ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka membiarkan ayat-ayat tersebut, ya, sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Mereka membiarkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan maknanya. Ya. Sebagai contoh, ya, saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas. Maka para salaf ridwanullah alaihim ajmain, generasi awal Islam, memandang ayat ini, ya, membiarkan ayat ini sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya. Tanpa mereka mengutak-atik makna tangan di sini. Paham maksudnya? Kita ulangi lagi. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang luas. Maka ketika melihat ayat-ayat sifat seperti ini, para salaf membiarkan maknanya sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Tidak mengutak-atiknya. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan yang terbentang luas. Ini yang menjadi mazhab salaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Wa jami'u ayati sifati amirruha haqqan kama naqala at-tirazul awwalu. Dan setiap ayat tentang sifat, maka biarkanlah sebagaimana yang dinukilkan oleh generasi salaf, para pendahulu kita. Ya. Dan mazhab ini, saudara-saudaraku pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, telah dinukilkan dari sekian banyak salaf. Ya. telah dinukilkan oleh sekian dari sekian banyak salaf, dari ulama-ulama generasi awal. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan ittafaqa as-sahabah wat tabi'un ala iqrariha wa imrariha ma'a fahmi ma'aniha wa itsbati haqa'iqiha. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan para sahabat dan juga para tabi'in, ya, mereka ini adalah generasi awal Islam yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat ini. Kata beliau, para sahabat dan para tabi'in itu mereka bersepakat. Ya. Bersepakat untuk apa? Ala iqrariha wa imrariha ma'a fahmi ma'aniha wa itsbati haqa'iqiha. Mereka bersepakat untuk menetapkan dan membiarkan ayat-ayat tentang sifat tersebut bersamaan dengan pemahaman, ya, memahami maknanya dan menetapkan hakikatnya. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bal yadahu mabsutatan, bakal kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang luas, apa yang kita pahami? Yang kita pahami adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna yang kita ambil dari ayat tersebut. Ya. Dan inilah yang diyakini oleh salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain. Para salaf generasi awal Islam. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang belakangan. Al-mutaakhirun atau para khalaf, itu generasi setelah generasi salaf. Yang mana mereka ketika mendapati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan ta'wil atau yang lebih tepatnya disebut sebagai tahrif, ya, diselewengkan maknanya. Tangan Allah Subhanahu wa taala mereka katakan sebagai qudratullah, ya, atau mereka katakan sebagai quwwatullah. Qudratullah yakni kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, quwwatullah, ya, adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mau terima bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Padahal jelas di dalam ayat dikatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang luas. Ini ikhwan fillah, saudara-saudaraku kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab salaf yang harus kita pegangi. Bahwa mereka, ya, membiarkan ayat-ayat sifat sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, tidak melakukan takwil. Untuk memperkuat, ya, argumen kita bahwa ini adalah madhabnya salaf, dinukilkan di dalam Siyar A'lamin Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan su'ila Makhul wa Zuhri an tafsiril ahadits. Makhul, ya, seorang ulama salaf. Demikian juga Al-Imam Az-Zuhri ditanya tentang tafsir hadith-hadith tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh mereka berdua? Mereka berdua mengatakan amirruha kama ja'at. Biarkan saja ayat-ayat itu sebagaimana dia datang. Ya. Yeah. Tidak perlu ditakwil. Tidak perlu ditakwil. Demikian juga dinukilkan dari Al-Walid Ibn Muslim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Sa'altu Malik Ibn Anas, wa Sufyan Al-Thawri, wal-Layth Ibn Sa'ad, wal-Auza'i, anil akhbari allati ja'at fis sifat, faqalu amirruha kama ja'at bila kaifin. Kata Al-Walid ibnu Muslim rahimahullahu ta'ala, sa'altu Malik ibnu Anas. Aku bertanya kepada Al-Imam Malik ibnu Anas. Wa Sufyan al-Thawri. Dan demikian juga aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri. Wa Layth ibnu Sa'ad. Demikian juga aku bertanya kepada Al-Layth ibnu Sa'ad. Wa Al-Auza'i. Dan juga aku bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i. Tentang apa beliau bertanya? Anil akhbari allati ja'at fis sifat. Tentang khabar-khabar yang datang dalam permasalahan as-sifat. Yaitu hadis-hadis, ya. Dan tentunya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka mengatakan, amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkanlah sebagaimana dia datang, sebagaimana ayat itu datang, tanpa menentukan kaifiyahnya, ya, tanpa membagaimanakan, ya. Ini madhab salaf ikhwani fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, ini adalah madhabnya para salaf dalam memandang ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika datang ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lakukan adalah membiarkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan maknanya. Tidak melakukan perubahan, tidak mengubah-ubah maknanya. Ya. Demikian juga, ya, dari nukilan terakhir yang kita bacakan, amirruha kama ja'at bila kaif, ya. Selain mereka membiarkan ayat-ayat tersebut tanpa mengutak-atiknya, mereka juga tidak menetapkan kaifiyah tertentu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak apa? Menetapkan kaifiyah tertentu terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, wa ahlu sunnati majmu'un 'ala al-iqrari bi sifati al-waridah kulliha fil Qur'ani wa sunnah wal imani biha wa hamliha 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz illa annahum la yukayyifuna shay'an wa la yahudduna fihi sifatan mahsurah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, dan ahlu sunnah itu sepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang telah datang di dalam Al-Quran dan sunnah serta beriman dengannya dan membawa ayat-ayat tersebut pada hakikatnya, ya, maksudnya sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sifat tersebut. La alal majaz, tidak membawanya ke ala majaz, yaitu sekedar perumpamaan saja, ya, sebagaimana yang kita contohkan tadi. Ketika tangan, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah punya tangan, kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tidak kemudian membawanya kepada makna-makna yang lain, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian ahlul bidah yang membawa makna tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-qudrah, kekuatan, al-qudrah, yakni kemampuan Allah Subhanahu wa taala, atau al-quwah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka meyakini ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Kemudian ditambahkan oleh beliau, illa annahum la yukayyifuna syai'a. Hanya saja mereka Ahlussunnah wal Jamaah, salafus saleh, mereka tidak membagaimanakan, ya, menetapkan suatu kaifiyah tertentu. Sebagai contoh tadi, ya, paling gampangnya kita ambil tangan Allah. Ya. Ketika Allah mengkhabarkan Allah punya tangan, madhabnya Ahlussunnah, mereka tidaklah menetapkan bahwa tangan Allah itu demikian dan demikian. Ya. Memberikan sifat terhadap tangannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tapi bagaimana hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Ya. Karena tidak ada pengkhabaran lebih lanjut tentang bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yahudduna fihi sifatan mahsurah. Dan mereka tidaklah membatasi tangan tersebut dengan sifat-sifat yang membatasi. Ya, tidak memberikan batasan. Ya. Ini semakin memperjelas kepada kita bagaimana sih mazhab salaf dalam memandang ayat dan sifat ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Mazhab mereka membiarkan ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana dia datang, ya, sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam makna ayat tersebut. Tanpa membagaimanakan, ya, tanpa diutak-atik. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mazhab salaf dalam memandang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita keliru terseret dengan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam Al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan ucapan para salaf, ya. Kata beliau, "Famadhhabus salaf ridwanallahu alaihim itsbatus sifat wa ijra'uha 'ala zahiriha wa nafyul kayfiyah anha." Madhab salaf ridwanallahu alaihim adalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka membiarkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan zahirnya. Bersamaan dengan menafikan kaifiyah dari sifat-sifat tersebut, ya, tidak membagaimanakan. Qala li'annal kalama fis sifat, karena sesungguhnya ucapan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala far'un 'anil kalami fid dzat, ya, ucapan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah cabang dari ucapan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Kita semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi apakah kita tahu hakikatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Lah. Kita tidak mengetahuinya. Demikian juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat. Ucapan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu cabang dari ucapan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Demikian juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, kita tidak tahu. Tidak bisa kita menetapkan kaifiyah tertentu terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dalil-dalil yang warid dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau kemudian, wa itsbatu dzat itsbatu wujud la itsbat kaifiyah. Dan penetapan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala adalah itsbat wujud, adalah penetapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Penetapan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. La itsbata kaifiyah, bukan penetapan kaifiyah. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa kadzalika itsbatus sifat. Nah, maka demikian pula penetapan sifat. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat, namun bagaimana kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Dan beliau menutup ucapan beliau, wa 'ala hadza madhas salaf kulluhum. Dan di atas prinsip inilah, ya, para salaf itu berjalan. Ya. Inilah yang merupakan prinsip salafuna salih ridwanallah alaihim ajmain. Ya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, madhab salaf dalam memandang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang bagi sebagian orang perkara ini agak rumit. Kalau bahasa Jawanya jelimet, ya. Tapi cukup kita yakini, ya, apa yang beliau sampaikan bahwa madhab salaf adalah membiarkan ayat-ayat sifat itu sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam maknanya. Sudah. Ya, tidak perlu ditakwil. Tidak perlu ditakwil atau diselewengkan maknanya. Kita meyakini sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun hakikatnya, adapun kaifiyahnya, bagaimana bentuk sifat tersebut? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Pembahasan lain yang berhubungan dengan madhab salaf ini, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah sempat kita singgung, bahwa satu ungkapan yang sangat masyhur dari kalangan para salaf, dinukilkan dari banyak salaf tadi, kita sudah bacakan asar dari Al-Walid ibn Muslim, kata beliau, Sa'altu Malik ibn Anas wa Sufyan al-Thawri wa Layth ibn Sa'ad wal Auza'i anil akhbar alati ja'at fil sifat faqalu amirruha kama ja'at bila kaif. Kita ulangi sekali lagi, kata Walid ibn Muslim, aku telah bertanya kepada Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas. Imam Daril Hijrah. Imam Madhab Maliki. Kemudian aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri. Al-Imam Sufyan al-Thawri. Ma'ruf. Imam al-Sunnah. Kemudian Al-Layth ibn Sa'ad. Imam Layth ibn Sa'ad. Imamnya Ahli Misr. Kemudian Al-Imam al-Auza'i. Ma'ruf Imam Ahli Sunnah. Beliau bertanya tentang khabar-khabar yang datang dalam permasalahan sifat. Maka mereka semua mengatakan, Amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan ayat-ayat tersebut datang tanpa membagai manakan. Ya. Perlu kita hafalkan ini ucapan mereka. Amirruha kama ja'at bila kaif. Ya. Biarkan sebagaimana dia datang, ayat-ayat itu datang tanpa membagaimanakan. Pada ucapan mereka ini, ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat bantahan terhadap dua kelompok sesat dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ucapan mereka ini terdapat bantahan terhadap dua kelompok sesat dalam permasalahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok sesat yang pertama yaitu kaum al-mu'attilah. Kaum al-mu'attilah. Yaitu orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Ya. Baik dengan menolak mentah-mentah maupun dengan melakukan tahrif atau penyelewengan makna. Jadi kalau kita perinci, mazhab al-mu'attilah itu banyak cabangnya. Ada yang menafikan seluruh sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tergolong ke dalam madhab mu'attilah. Ada yang menafikan atau menolak sebagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan. Artinya mereka tidak mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat. Ya. Ada yang menerima sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain. Tidak menerima seluruhnya. Ada pula yang menolak as-sifat dengan cara menyelewengkan maknanya. Ya. Ini adalah macam-macam golongan yang tergabung dalam kelompok Al-Mu'attilah. Pada prinsipnya, prinsip mereka satu, menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja caranya yang berbeda. Ada yang ekstrim secara terang-terangan menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang menolak sebagian dan menerima sebagian yang lain. Ada pula yang cara menolaknya lebih halus, yaitu dengan melakukan tahrif atau penyelewengan makna. Tapi pada intinya, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya satu. Nah, ucapan para salaf tadi, amiruha kama ja'at bila kaif, itu membantah pemikiran mereka. Karena para salaf berpemahaman, amiruha kama ja'at. Biarkan ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana dia datang. Artinya apa? Kita menerima ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Bukan menolaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mu'attilah, ya, dan kelompok-kelompok yang tergabung di dalamnya. Ya, atau Al-Mu'attilah dengan cabang-cabangnya. Jadi mazhab Ahlussunnah, mazhab salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain adalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu, ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan maknanya. Jadi penggalan pertama ini bantahan terhadap kelompok yang menyimpang yang pertama, yaitu Al-Mu'attilah. Adapun ucapan mereka selanjutnya, bila kaifin, tanpa membagaimanakan atau tanpa menetapkan kaifiyah, ini bantahan terhadap firqah sesat yang kedua, yaitu Al-Mushabbihah. Yaitu orang-orang yang melakukan tashbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ya. Yaitu dengan cara apa? Ketika datang ayat-ayat sifat, mereka menetapkan kaifiyah atau bentuk tertentu terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya mereka mengatakan, oh, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian dan demikian, memberikan sifat, memberikan definisi, memberikan batasan-batasan terhadap sifat tangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya. Ini semua masuk kepada kelompok sesat yang kedua, yaitu Al-Mushabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluk. Oleh karena itulah para salaf, ya, tidak cukup mereka mengatakan amiruha kama ja'at, tapi mereka tambahkan bila kaifin. Ya. Biarkanlah ayat-ayat tersebut sebagaimana dia datang, bila kaifin, tanpa membagaimanakan, tanpa menetapkan kaifiyah tertentu terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazhab salaf ketika mereka memandang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa mereka membiarkan ayat-ayat tersebut sebagaimana dia datang, tanpa menetapkan kaifiyah tertentu. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulan dari pembahasan kita malam ini, bahwa mazhab as-salaf, mazhab al-sunnah wal jamaah, mazhab generasi awal Islam adalah mereka ketika memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat, mereka membiarkannya sebagaimana dia datang sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam maknanya, tanpa menetapkan kaifiyah tertentu terhadap sifat tersebut. Ya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, suatu prinsip yang diajarkan oleh para salaf dan hendaknya kita pegang, terutama dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terjatuh pada penyelewengan, ya, tidak terjatuh pada penyelewengan dalam permasalahan ini. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan kita akan membahas secara lebih mendetail lagi bagaimana pemahaman atau bagaimana i'tiqad salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, adapun apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan, dan kami memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan, dan semoga apa yang kita dengar bersama para pendengar radio Syiar Tauhid bisa memberi manfaat kepada kita semua. Nah, kami tutup acara malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.